إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi, bahkan sudah masuk siang Ahad tanggal 21 November tahun 2021. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di tempat yang penuh berkah, karena disinilah diselenggarakan berbagai bentuk ibadah, yaitu masjid, salah satu rumah Allah di atas muka bumi. Bukan hanya itu, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati dan langkah kaki untuk bersama-sama turut menghadiri sebuah majelis yang memiliki banyak keutamaan dan pahala. Suatu majelis yang tidak hanya menjanjikan tetapi juga ada kepastian turunnya rasa tenang dan rasa damai, yang itu sangat diharap-harapkan dan begitu dirindu-rindukan oleh banyak orang. Ya, kehidupan yang yang tenang, kehidupan yang damai dan tentram. Secara lokasi kita berada di tempat yang sangat mendukung dan begitu support untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gunung itu identik dengan tempat yang disebut dan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang ingin beribadah dengan tenang. Yang yafirrul mar'u bidinihi, bagaimana seseorang itu menyelamatkan agamanya. Dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yushiku, artinya dalam waktu dekat dan tidak akan berapa lama lagi, harta yang paling berharga, harta yang terbaik dimiliki seorang muslim itu adalah sekawanan kambing yang dia gembalakan. Ya, di atas-atas bukit, di antara lereng dan tebing. Kenapa? Karena ya firru bidinihi, dia lari menjauh dari keramaian dan hiruk pikuknya dunia. Dia ingin menyelamatkan agamanya, karena agama itu nomor satu. Agama itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan satakunu fitanun, yang artinya pasti akan terjadi berbagai macam cobaan-cobaan keimanan. Termasuk juga adalah ujian-ujian keduniaan. Itu satu hal yang nggak bisa dihindari, itu satu hal yang pasti. Semakin bertambahnya hari, semakin dekatnya kita dengan kiamat, yang namanya godaan-godaan dunia itu semakin menakutkan. Tidak perlu dicari, tidak harus diikuti, dia datang sendiri, dia menghampiri. Dan itu nyata. Kita tidak pernah terfikir, tidak pernah membayangkan, tapi tiba-tiba sudah ada di depan mata. Ya, melalui teknologi, ya, kemudian sistem jemput bola, kita ada di dalam rumah, tapi orang datang, orang keliling, memberikan promosi ini dan itu, bahkan tidak sedikit yang kemudian memaksa masuk rumah, minta waktu 5 menit saja Bapak, 5 menit saja Ibu. Ya, dia tawarkan program ini, dia sampaikan iklan ini dan iklan itu. Ya. Nah, itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan adalah ujian-ujian keimanan. Ya, ujian-ujian keimanan. Hal-hal dan faktor-faktor yang bisa melemahkan iman banyak berseliweran di sekitar kita. Jaraknya begitu dekat. Hati menjadi keras, ya. Jiwa ini kaku, dada terasa sempit. Ujian-ujian yang sifatnya apa? Mengarah kepada kualitas keimanan. Semangat ibadah turun. Bisa dijaga tetap ada saja sudah luar biasa. Apalagi kalau ingin ditingkatkan dan dikuatkan, Masya Allah, itu termasuk karunia besar di zaman ini. Karena rata-rata iman itu turun, turun, turun, turun. Semangat ibadah pun seperti itu, turun, turun, turun, turun. Tanpa ikhtiar, tanpa perjuangan dan pengorbanan, tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu akan terus turun, turun. Maka mesti ada ikhtiar, harus ada doa dan tadarrur ilallahi subhanahu, kita meminta agar iman itu dijaga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika hal itu terjadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan apa yang mesti dilakukan. Beliau mengatakan al-qa'im fiha khairun minal qa'id. Atau al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Saya ulangi, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk itu akan lebih baik dibandingkan yang berdiri. Wal-qa'imu khairun fiha minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Artinya dia berusaha untuk mengendalikan dan mengekang diri agar tidak terbawa oleh arus. Nah, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, faman wajada malja'an au ma'adzan falyaudz bihi. Barang siapa yang bisa menemukan tempat untuk berlindung, tempat untuk menyelamatkan diri, falyaudz bih, hendaknya dia selamatkan diri dan agamanya di sana. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara aplikasi dan pelaksanaannya di zaman kita, di negeri kita, tidak ada yang lebih baik dibandingkan lingkungan ma'had di sekitar pondok pesantren. Tidak ada yang lebih baik dari tempat semacam ini. Karena kita dekat dengan ilmu, kita selalu ada kontak dan berhubungan dengan orang-orang yang berilmu. Hawa dan lingkungannya adalah hawa dan lingkungan ibadah. tentunya itu akan memberikan banyak manfaat untuk bisa tetap istiqomah. Diakui maupun tidak, tapi itulah kenyataannya. Dan seharusnya kita bisa merasakan beberapa waktu jauh dari ilmu, beberapa saat tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang saleh, pengaruhnya sangat negatif, terutama dalam hal semangat beragama dan beribadah. Udah, jangankan yang sunnah hukumnya, yang wajib-wajib pun akhirnya diabaikan, yang wajib-wajib juga diremehkan. Itu nyata. Oleh karenanya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukurlah, kita jaga baik-baik, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang ya nikmat yang sudah Allah limpahkan dan Allah berikan. Secara khusus lingkungan semacam ini, tempat ibadah, tempat belajar dan mengajar, tempat mendidik generasi setelah kita, termasuk kita juga yang mesti terus dididik jauh dari hiruk pikuk dunia. Ini patut kita jaga, kita syukuri, karena sesuatu yang tidak dijaga, tidak dirawat, tidak disyukuri, tidak membutuhkan waktu lama, akan hilang dan diambil kembali, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pencemburu. Nikmat yang sudah diberikan, kenapa tidak dijaga? Nikmat yang sudah dilimpahkan, kenapa tidak dirawat? Allah ambil lagi, Allah cabut itu. Tinggal cerita, bahkan cerita saja sudah dilupa. Sejarah itu kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sejarah itu ada di dalam kitab-kitab tarikh. Kita sama-sama pernah bahkan sering mendengar tentang kerajaan Saba yang saat ini ada di bagian negara Yaman, di provinsi Ma'rib, pusat kerajaannya, kerajaan Saba. Kerajaan Saba di waktu itu adalah kerajaan yang luas, makmur, sejahtera. Itu kerajaan Saba. Berbagai macam kenikmatan itu Allah berikan dan Allah limpahkan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Sungguh pada cerita dan peristiwa nyata dari kerajaan Saba, tempat tinggal dan negeri mereka, itu ayah, ada tanda-tanda kebesaran yang mestinya kita renungkan dan kita perhatikan. Makmur dan sejahtera luar biasa. Jannatani an yaminin wa shimal. Itu kebun-kebun buah sejauh mata memandang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka memiliki dam, bendungan besar sekali. Bayangkan di Timur Tengah, bendungan besar itu mereka buat, air terkumpul. Dengan air tersebut berbagai macam kegiatan yang menunjang kesejahteraan dan kemakmuran itu berjalan. Buah-buah itu berlimpah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, sampai begitu banyaknya buah yang dihasilkan, mereka tidak perlu untuk memanjat, tidak harus naik pohon, tidak menggunakan alat semacam kursi, meja ataupun tangga. Tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada tenaga yang dikeluarkan. Digambarkan itu mereka sudah mengerti waktu buah-buah itu berjatuhan dengan sendirinya karena saking masak dan matangnya. Ya gak perlu diperam, apalagi dikarbit, enggak. Mereka sudah mengerti, ini kebun apel. Mereka tinggal berjalan menggunakan keranjang itu. Jalan, apel jatuh. Jalan, apel jatuh. Gak usah dipetik. Gak usah memanjat. Gak usah dipotong. Jalan itu sambil bawa keranjang, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh. Penuh, ambil lagi. Udah ngerti lah siklusnya seperti apa. Itu kerajaan Saba, makmur dan sejahtera. Yang Allah sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Tetapi apa yang terjadi? Fa'aradu. Berikutnya mereka justru berpaling, lupa untuk bersyukur. Fabaddalnahum bi jannataihim jannataini dzawati ukulin khamtin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Itu dalam hitungan waktu yang tidak lama, sangat singkat sekali, berubah itu semuanya. Bendungan mereka itu jebol. Banjir besar. Kebun-kebun buah itu tidak lagi tersisa. Yang menggantikan adalah pohon-pohon berduri. Pohon-pohon berduri menjadi tanah yang gersang, tidak menghasilkan apa-apa. Saya termasuk yang menyaksikan sendiri, karena saya pernah tinggal di sana selama kurang lebih 1 bulan. Di daerah Ma'rib namanya, daerah kekuasaan kerajaan Sabah. Yang ada tinggal puing-puing saja. Puing-puing saja. Yang ada adalah pohon-pohon berduri, gersang sekali. Sungai, ya, sungai yang mengalir di tengah-tengah apa namanya semenanjung Arab, timur tengah itu, yang gurun batu, gurun apa, gunung batu, gurun pasir. Sungai yang mengalir itu menghasilkan garam. Untuk menunjukkan apa? Airnya itu gak bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Garam. Saya masuk ke sungai itu, karena kita kampungnya dekat dengan sungai tersebut. Kan sungai itu mengalir, beranak dan bercabang. Hanya untuk membuktikan secara langsung, itu air sungai saya minum gini, asin. Di pinggiran sungai itu kita kumpulkan begini garam. Ini kita ambil gini, betul-betul garam. Itu di tengah-tengah padang pasir, bukan di tepi laut, jauh sekali dari laut. Bayangkan aja kalau semenanjung Arab gini, pas di tengah-tengahnya sini bisa menghasilkan garam. Dari cerita-cerita orang-orang tua di situ yang turun-temurun, kita juga mendengar bagaimana dulunya subur, dulunya makmur, dulunya sejahtera. Tapi karena tidak mau bersyukur, ya, lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kufur dalam waktu yang tidak lama, dalam saat yang sekejap berubah itu semua. Maka ada satu kata kunci dan juga pesan apa khusus dan tersendiri untuk renungan kita masing-masing lah. Untuk renungan kita masing-masing, yaitu setiap kesulitan dan setiap persoalan yang kita rasakan, yang kita alami, boleh jadi itu hukuman dari Allah karena kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah beri beberapa waktu sebelumnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa setiap kesulitan, setiap persoalan yang kita rasakan, yang kita alami, Boleh jadi dikarenakan ada nikmat yang sudah Allah berikan, itu tidak kita jaga, tidak kita syukuri. Kita mulai dari apa sebagai contoh? Mulai dari mana aja bisa. Mulai dari usaha, ekonomi, pekerjaan. Itu kan selalu saja ada masalah, selalu saja ada kesulitan. Coba lakukan introspeksi, ingat-ingat dan evaluasi. Ini sebabnya itu karena kurang mensyukuri. Akhirnya Allah persulit. Allah sudah kasih, tapi masih ada ketamakan dan kerakusan, inginnya lebih. Iya kan? Karena sudah dikuasai ambisi untuk memperbanyak, sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak puas dengan apa yang sudah ada, padahal yang sudah ada itu lebih dari cukup. Akhirnya apa? Lupa diri. Bisikan, godaan untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya. Bingung cari pinjaman, ambil skema hutang, tawaran dari pihak bank atau lembaga finansial ribawi, akhirnya diterima. Berjalan setahun dua tahun baik-baik saja, penghasilan naik, masuk tahun ketiga, keempat, turun, habis. Secara ilmiah, artinya secara teori, itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara praktek dan realita kehidupan memang demikian. Saya ya kadang bahkan sering menjadi tempat orang berkonsultasi. Cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Bagaimana menceritakan dulunya masih muda, masih bujang, udah menjadi seorang pengusaha muda, uang banyak. Usahanya maju, lancar, bisa menyenangkan hati orang tua. Tapi kemudian dapat bujukan dan rayuan dari pihak bank. Yang berhitung, yang membayangkan malah pihak bank. Udah kasih modal sekian, tambah lagi usahanya, konternya kedua, konternya ketiga, keempat, dia kan. Ya, usahanya semakin berkembang, penghasilannya bertambah banyak. Betul. Tapi apa? Itu merubah karakter, merusak cara berpikir. Bukannya dia bersyukur, malah semakin lupa diri. Pergaulannya bergeser. Kenapa? Karena sudah, ini dibidik. Udah sesama pengusaha muda, ini segala macam kegiatan ini, mulailah tertarik untuk bermain judi. Judi, habis. Tidak ada yang tersisa. Hidupnya terlunta-lunta. Merasakan menderita. Alhamdulillah. Tetap berupaya untuk istiqomah. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha pemurah, maha penyayang, dan maha menerima taubat hambanya. Tapi yang saya ceritakan tadi hanya satu dari sekian banyak cerita. Bahwa itulah manusia. Ketika tidak mau mensyukuri apa yang ada itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Yang sudah ada justru hilang dan habis. Ya. Contoh yang kedua, ya. Masalah keluarga dan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Menuntut pasangan hidupnya sempurna. Menginginkan pasangan hidupnya lebih dari apa yang dia bayangkan. Dibanding-bandingkan pasangan hidupnya. Kalau suami membanding-bandingkan istrinya dengan fulanah, dengan ini, dengan itu, dengan ini. Kalau istri membanding-bandingkan suaminya dengan aktor Korea, ini, dan segala macam. Kurang bersyukur. Padahal suaminya itu sudah baik. Sebenarnya si istri juga sudah istimewa. Tapi tidak dia syukuri. Kalau kekurangan pasti ada. Tidak usah capek-capek dan susah-susah melihat kekurangan pada pasangan hidupnya. Pada dirinya sendiri banyak kekurangan. Ada cacatnya. Tapi dia lupa. Tidak bersyukur. Akhirnya cekcok. Konflik. Masih juga tidak sadar. Masih juga tidak mau bersyukur. Berakhir dengan pisah dan perceraian. Itu masalah rumah tangga. Masalah orang tua dan anak. Yang mungkin menjadi titik fokus pembahasan kita pada siang hari ini. Anak juga sama. Berapa banyak orang tua yang kemudian akhirnya menyesal. Tidak bersyukur Allah berikan anak untuknya. Anaknya tidak dirawat. Anaknya tidak dijaga. Anaknya tidak diperhatikan. Anaknya kurang dipedulikan. Anaknya di nomor sekian kan. Ujung-ujungnya hilang. Lepas dari orang tua. Kenapa tidak dijaga anaknya? Kenapa tidak dirawat anaknya? Kenapa tidak disayang anaknya? Kenapa yang menguasai adalah emosi dan amarah? Kenapa tidak bisa bersabar dalam mendidik anaknya? Anak-anak kita itu bukan benda mati. Anak-anak kita itu punya perasaan dan hati. Anak-anak kita itu bukan kayu, pohon yang ditebang sesuka hati kita dan untuk ukuran tebal, panjang, dan pendeknya. Sesuka hati kita, kita pahat, kita ukir. Sesuka hati kita, kita jadikan mebel dan furniture rumah. Anak-anak kita itu bukan benda mati yang mutlak harus menurut dan mengikuti apa mau orang tua. Tidak. Kompromi, diskusi, komunikasi. Anak-anak kita juga manusia. Ada hatinya, ada perasaannya, ada keinginan dan cita-citanya. Coba kita telusuri, kita dalami. Kita komunikasi dan diskusi dengan mereka. Akhirnya hilang. Cuma menyesal aja. Banyak orang merindukan anak, banyak orang menginginkan anak. Usaha dan ikhtiar dilakukan, tidak henti dan tidak lelah. Berharap dan terus berharap. Banyak juga yang tidak mendapatkan anak, bahkan sampai meninggal dunia. Banyak yang berandai-andai dan berangan-angan, kalau saya punya anak, kalau saya punya anak, kalau saya punya anak, maka saya akan ini, saya akan begitu. Pokoknya anak, anak, anak. Kenapa mereka yang Allah beri karunia anak justru disia-siakan? Padahal yang mengharapkannya banyak. Hampir tidak ada waktu buat anak. isinya cuma kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Dia pikir anak itu hewan peliharaan. Yang penting dikasih makan, dikasih minum, selesai. Bukan. Anak kita itu manusia seperti kita. Mereka perlu kehangatan dan kasih sayang orang tua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi karena kurang disyukuri, nikmat itu sudah ada, sudah Allah kasih, Allah beri. Akhirnya Allah cabut itu. Mestinya anak menjadi anak yang berbakti, menyenangkan hati. Justru kenyataannya anak itu malah menjadi beban hidup, menyusahkan dan membuat menangis orang tua, menangis sedih. Tadi saya sudah katakan di depan, kata kuncinya, setiap kesulitan, setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, boleh jadi karena ada nikmat yang Allah beri, tidak kita syukuri. Akhirnya dicabutlah itu, diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga contoh sudah saya kasih, tiga contoh sudah kita sebutkan, mulai dari apa, pekerjaan, rumah tangga, anak, termasuk juga berteman. Syukuri memiliki teman yang baik, seorang teman yang mengajak-ajak pada ibadah, seorang teman yang tidak ada tendensinya kecuali cinta lillah. Dijaga itu, dirawat pertemanannya, disyukuri dan disabari. Jangan hanya karena satu, dua, tiga kekurangan dan kesalahan kita milih untuk berpisah. Hanya karena satu, dua masalah sepele dan remeh, akhirnya memutus tali pertemanan, tidak mau berhubungan lagi. Mencari teman, sahabat, betul-betul sahabat di zaman ini susah sekali. Seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang mau mengerti, itu berat menemukan profil seperti itu. Maka yang sudah ada dijaga. Yang sudah ada jangan sampai lepas hanya karena keegoisan, hanya karena emosi sesaat, melihat kekurangan dan kelemahan yang ada pada teman. Sudah, dia lupa teman kita pun juga mengetahui dan sudah menemukan kekurangan yang ada pada kita. Tapi dia mau sabar, kenapa kita tidak sabar? Selama masih bisa dikompromikan, selama masih bisa dimaklumi, jaga dan pertahankan pertemanan itu. Ketika itu tidak dijaga, hilang, akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar hilang dan dicabut saja masih mending. Tapi kalau Allah ganti, diberi sanksi, bertemannya dengan teman yang jelek, dengan teman yang buruk, apalagi yang mau diharapkan? Kerajaan Saba yang saya ceritakan tadi, itu kan nikmatnya bukan hanya dicabut, tapi diganti. Yang dulunya pohon-pohonan buah, diganti dengan pohonan-pohonan duri. Betul-betul duri, tajam. Yang dulu tanahnya subur, berikutnya gersang hingga kini. Tadi saya sudah ceritakan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita itu nikmat yang nilainya tiada tara, nikmat yang begitu berharga. Maka sayang-sayangilah mereka. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pulang ke rumah dari bekerja. Fa idza Aisyatu muttaji'atun wa hiya mahmumatun. Pulang ternyata anaknya Aisyah itu berselimut panas demam tinggi. Fa akabba 'alaiha wa qabbala khaddaha. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memeluknya, mencium pipinya. Wa qala kaifa tajidiki ya bunayya? Apa yang kau rasakan anakku? Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Bagaimana sayangnya beliau dengan putri-putrinya, terutama Fatimah radhiyallahu anha. Karena putri-putri beliau yang lain sudah meninggal dunia, hanya Fatimah yang masih hidup. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, itu pun beberapa bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayang kepada anak, langsung diperhatikan, diberi apa bentuk kasih sayang yang nyata. Dan itu bukan hanya kepada putrinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah yahmilul Hasan ibn Ali, itu pernah menggendong Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, kata Abu Bakar, bi abi syibhun nabi laisa syabihan bi Ali. Sambil gendong-gendong ini, kata Abu Bakar melihat Al-Hasan bin Ali ini, wah sungguh lebih mirip sama Nabi, enggak mirip dengan Ali. Mirip sama Nabi, enggak mirip dengan Ali. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menggendong Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar, idza laqiya ibnahu Saliman qabbalahu wa yaqulu syaikhun yuqabbilu syaikhan. Sahabat Ibnu Umar itu kalau ketemu anak laki-laki yang bernama Salim, itu dipeluk, dicium. Sampai beliau mengatakan orang tua mencium orang yang sudah tua. Kenapa? Anaknya waktu itu Salim itu bukan anak-anak lagi, udah besar. Tapi tetap diperhatikan, tetap disayang. Fatimah bintu Sa'ad bercerita, rubbama ajlasani Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hijrihi fayamsahu ala ra'si wa yad'u li bil barakah. Fatimah bintu Sa'ad, seorang anak perempuan kecil, waktu itu dipangku oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diusap rambutnya, didoakan dengan keberkahan. Nah, peristiwa itu masih dan terus diingat oleh Fatimah bintu Sa'ad. Bukan anaknya, anak kecil, anak orang. Nah, ini semua menggambarkan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah para sahabat-sahabatnya, begitulah para tabi'in dan para ulama yang setelah mereka mengikuti dengan baik. Mereka itu sayang dan cinta kepada anak-anak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, yang sering kali kita nukil ucapan dan pernyataannya, yan baghi lirajuli an yukriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun 'anhu. Sufyan Ats-Tsauri yang sering kita nukil mengatakan, mestinya orang tua memaksa anak untuk belajar ilmu agama, karena orang tua akan dituntut tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan pernyataan dan pesan dari Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Tapi coba lihat prakteknya seperti apa. Pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, sudah semestinya orang tua itu memaksa anak untuk belajar. Yang dimaksud memaksa di sini, apakah dengan kekerasan? Yang disebut memaksa di sini, apakah tidak memberi pilihan kepada anak? apa yang dimau, apa yang diinginkan orang tua, sudah itu yang dijalankan dan dilaksanakan anak dalam hal belajar? Itu yang dimaksud? Coba kita lihat dan kita tengok praktek yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa anil Asja'i. Al-Asja'i rahimahullahu ta'ala bercerita, kunna ma'a Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah famarra ibnuhu Sa'id. Kami waktu itu pernah duduk bermajlis dengan Sufyan Ats-Tsauri. Anak laki-lakinya yang bernama Sa'id lewat. Setelah menjauh, faqala tarawna hadha? Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada yang hadir di majlis, tadi kalian lihat anak saya lewat. Ma jafautuhu qat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak pernah sekalipun saya berbuat kasar kepadanya. Dengan kata-kata maupun dengan sikap. Coba. Sufyan Ats-Tsauri yang sering kita pegang, yang namanya anak yang dipaksa belajar, yang namanya anak dipaksa untuk mondok, yang namanya anak itu ya dipaksa untuk talabul ilmi. Itu pesannya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ternyata aplikasi dan prakteknya tidak seperti yang kita bayangkan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma jafautuhu qatta. Gak pernah saya kasar sama anak. Gak pernah dengan kata-kata kasar. Tidak pernah dengan fisik. Tidak pernah. Bahkan ditambahkan Sufyan Ats-Tsauri, wa rubbama da'ani wa ana fi salatin ghairi maktubatin fa'atta'uha lahu. Tidak jarang saya dipanggil oleh anak saya padahal saya sedang salat sunnah. Saya putus salat sunnah itu untuk merespon panggilan anak sholat sunnah. Mungkin selama ini yang kita dengar dan kita pelajari hukum seorang anak yang dipanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya memanggil, nak, anaknya waktu itu sedang sholat, diiyakan apa enggak nih? Disambut atau tidak nih? Ya dengan perincian yang sudah kita pelajari lah, dibedakan itu sholat sunnah ataukah sholat wajib. Kalau itu sholat sunnah gak usah ragu, putus sholatnya. Iya bi, iya mi, nggih pak, nggih bu, gak usah ragu. Karena sholatnya sholat sunnah, memenuhi panggilan orang tua wajib. Dahulukan yang wajib. Tapi kalau sholat yang kita kerjakan sholat wajib, coba dinego. Caranya bagaimana? Nah, Allahu Akbar, dikerasin. Berharap orang tua kita mendengar bahwa dan mengerti, oh kita sedang sholat. Dan seterusnya lah. Itu mungkin yang kita pelajari selama ini. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kita untuk sesuatu yang lain. Beliau mengatakan, rubbama da'ani wa ana fi salatin ghairi maktubatin fa'aqta'uha lahu. Tidak jarang saya itu sedang sholat sunnah, dipanggil sama anak saya putus sholat itu. Saya penuhi dan saya temui anak saya. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa kan? Kesiapan memberi waktu buat anak. Sholat. Memang bukan wajib. Sholat. Iya sunnah. Tetapi kita sama-sama tahu sholat itu seperti apa kedudukannya. Ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Ibadah yang banyak pahalanya. Sedang menghadap Allah Jalla wa'ala, diputus anaknya manggil. Sebagian orang tua dalam situasi santai, bukan sedang bekerja, dipanggil anaknya, pura-pura tidak mendengar, seakan-akan tuli. Bi, diam. Bi, enggak disambut juga. Dianggapnya panggilan itu adalah gangguan, mengusik ketenangan orang tua. Apa sih anak itu? Manggil-manggil. Bi, enggak ada. Wajar kalau anakmu lari, wajar kalau anakmu tidak betah di rumah, wajar kalau dia lebih senang berkumpul dengan anak-anak di perempatan jalan, wajar kalau anakmu lebih senang bermain dengan kelompok-kelompok anak muda lainnya. Karena kalau dia panggil minta tolong, segera disambut. Di rumah dia panggil orang tuanya tidak menyahut. Wajarlah, gak nyaman dia di rumah, tidak menemukan apa yang dia cari, dia akan mencari di tempat yang lain. Maka kalau ada orang tua ya, curhat ya, mengeluhkan anaknya, gimana Ustaz? Anak saya itu gak betah di rumah, pengennya main aja, keluar terus. Kalau udah keluar tuh pulangnya larut malam. Salat subuhnya susah untuk dibangunkan. Kadang-kadang lebih dari satu hari satu malam gak tahu pergi kemana. Dinasihati, kayaknya gak dengar dia. Diingatkan, kayaknya gak berpengaruh. Dia yang salah kok anak yang disalahin. Orang tua yang salah kok anaknya yang dituduh gak mau nerima nasihat. Dibilang anaknya gak mau mendengarkan kata-kata orang tua. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya selalu sama. Itu tandanya anak tidak betah di rumah. Itu namanya anak tidak nyaman di rumah. Buatlah rumah itu nyaman. Bikin suasana yang membuat anak betah di rumah. Siapapun dia, bukan cuma anak-anak. Kalau sudah nyaman dan betah di sebuah tempat, mana mau dia pergi meninggalkan tempat itu. Jadi bukan cuma anak-anak ya, kita pun sama. Kita kalau sudah enjoy, nyaman di suatu tempat, malas kita untuk pindah. Ya pengennya di situ aja. Anak-anak juga sama. Mereka pergi, mereka meninggalkan rumah karena tidak betah di rumah, tidak nyaman di rumah, tidak mendapatkan apa yang dia cari di rumah, yaitu perhatian dan kasih sayang. Bukan anak tidak mau menerima nasihat, bukan anak itu tidak mendengar kata-kata orang tua. Ya kenyataannya dia gak betah di rumah. Bapak ibunya cekcok. Ya kan? Bapak ibunya masing-masing cuek dengan urusan sendiri-sendiri. Anak ketika memanggil dan membutuhkan orang tuanya, orang tua tidak segera hadir, malah dibuat pingpong. Bi, tanya sama Umi. Datang, Umi aku bilang, kamu tahu sendiri Umi baru sibuk di dapur ini, kamu sama abimu sana itu loh, di ruang depan sana itu loh. Anak bingung, ini bapak, ibu, umi, abi. Udah nyelinap pergi dia. Ke rumah tetangga, ke rumah neneknya, ke rumah bibinya. Ya kan? Neneknya dipanggil, Mbah, apa leh, sini. Udah, dia sedang di rumah simbahnya. Ya kan? Menyelinap pergi karena dia bingung, bapak, enggak. Katanya suruh ibu, ibu sibuk. Katanya suruh sama bapak, pergi dia. Gabungnya ya sama anak-anak kampung. Nongkrong. Karena ketika dia keluar dari rumah, sebelum dia mencari, udah dicari, dipanggil, bro, sini bro. Bisa difahami gak? Keluar dari rumah, dia mau mencari, gak perlu, ternyata udah dicari, bro, sini bro, kumpul. Kemana aja ente? Cari-cari, sini, ngobrol nih, nongkrong. Udah masalah apa ini? Gimana kita nih? Dapat dia ya, dapat perhatian dari yang anak-anak kampung ini yang mungkin lebih tua usianya. Udah ngerokok dulu nih, enak, gratis. Oh enggak, alah, satu aja. Kamu belum tahu sih, yang namanya ngerokok itu bisa melepaskan penat dan pikiran. Masa iya, udah. Ngikut aja dia. Setelah itu ustadznya lewat, astagfirullah. Santri merokok sama orang kampung. Oh, di justice lah dia, di blacklist lah dia, dikasih SP1, SP2 lah dia, dikeluarin lah dia, gak dianggap jadi santri lagi, dicap jelek lah dia, dibilang sama teman-temannya jangan deket-deket sama dia, nanti kamu terpengaruh. Coba lihat kronologinya tadi, coba perhatikan apa akar masalahnya. Akar masalahnya kan bukan dia ngerokok. Ngerokok itu kan dampak. Ya, ngerokok itu kan akibat. Dampak dari apa, akibat dari apa? Ini tadi ceritanya sepele sebenarnya. Anak memanggil Bi. Anak mencari Umi. Enggak ada respon. Kalaupun direspon, responnya ketus, responnya kecut. Iya. Abi baru sibuk, kamu ganggu. Enggak tahu nih Abi baru kerja. Itu akar masalah. Setelah saya gambarkan secara singkat tadi kronologinya sampai kemudian dia dikucilkan. Kita bilang sama teman-temannya, "Udah jangan deket-deket sama dia, nanti kamu kutelarang rokok loh." Dengan cerita tadi, pertanyaannya, kalau kita jujur menjawab, anak ini terzalimi atau enggak sih sebenarnya? Harusnya kita sepakat, anak ini korban kezaliman. Anak ini korban kezaliman. Akar masalahnya tadi, kita runut, kita runtut. Ini. Nah sebelum itu terjadi, yang namanya anak ya disyukurilah kehadirannya. Anak itu selalu nomor satu. Jangan di nomor dua kan. Kita yang sedang sibuk kerja di depan laptop, misalkan ngerjakan tugas dari perusahaan atau kantor, cetak. Bi, anak memanggil. Berhenti. Geser. Bila perlu tutuplah di mode sleep. Ada apa nak? Gini nak. Harusnya begitu. Ibunya baru mencuci piring, pakai keran wastafel, Umi, matiin, ambil lap, bersihin telapak tangannya yang dikeringkan. Apa mbak? Apa yang bisa Umi bantu dok? Ya sama Kang Zen lah, siap 86 misalkan. Ini. Mana Kang Zen? Ini Kang Zen. Aduh. Komando. Oh ya. Itu. Apa sih? Mana yang lebih penting dan mana yang lebih berharga? Piring kotor itu untuk bersih, yang itu bisa ditunda. Gak ada yang protes juga kan? Atau anak ini yang sedang membutuhkan perhatian. Kalau anak sedang mencari, itu posisinya sedang membutuhkan. Dia sedang membuka diri untuk perhatikan aku, orang tuaku. Udah berhenti sebentar. Apa mbak? Ini loh Mi, ada tugas dari sekolah mana-mana. Udah, yuk ke ruang tengah yuk. Ya kan, ke ruang tengah. Pelajaran apa mbak? Mungkin membiasakan memanggil anaknya seperti itu. Pelajaran apa mbak? Matematika Mi. Udah-udah, ini sebelum kita kerjakan, Umi buatkan kamu minuman kesukaanmu dulu. Ya kan, minuman kesukaanmu dan makanan kesukaanmu, ya kan? Apa namanya Kang Jen tadi? Inkoprol. Katanya sebulan sekali santri-santri di sini dikasih. Ya kan, ini udah sebelum dikerjakan kan senang itu anak kayak gitu. Dibuatin dulu, udah nih jus alpukat dibuatin. Nah, minum dulu, tenang dulu, baru kita kerjakan bareng-bareng matematikanya. Kan gitu, bukan Allah. Gampang kayak gitu gak bisa ngerjain itu loh. Malu kan Umi. Umi kan sarjana. Ya Uminya sarjana. Anaknya sarjana. Iya, bukannya memberikan motivasi, menguatkan mentalnya, malah dijatuhin. Oh kecil kayak gitu gak bisa. Enggak. Harusnya kan sini. Yang mana? Ini. Ini tuh langkah atau jalan mengerjakannya begini. Ya kan? 7 kali 7 berapa? 49. 8 kali 8 berapa? 64. Ini gini. 9 tambah 4, 3. Ini serius nih, nulis loh. 3, sisa berapa ini? 1, 1 sama 4, 5, 6, 11, 113. Coba diulangi, dihapus sama uminya. Ini kan, jangan membiasakan anak nyontek uminya. Oh ya, enggak. Hapus langsung. Nah, dan sekarang Mbak yang ngerjain seperti Umi tadi. Udah, soal keberapa lagi yang susah? Udah, cukup. Ada yang lain lagi? Udah, cukup nih. Ya, sudah. Sebelum kamu dikasih nilai sama gurumu, Umi ngasih nilai juga nih. 100. Udah. Tapi di buku yang lain kan bisa kan seperti itu. Buku ecek-ecek lah, buku apa coret-coretan mengerjakan tugas lah. Kan begitu. Udah? Udah, Mi. Enggak ada lagi yang lain. Umi lanjut nyuci piring ya. Iya. Atau mau bantu Umi? Kan gitu dididik. Abinya juga sama. Ya kan, anaknya baru main, masih kecil main trek-trekan ya. Main apa bego-begoan. Alat berat ya. S K eskavator, bukan eskalator kan? SK eskavator, main eskavator gini. Ya kan, bannya lepas. Bi, gimana nih, Bi? Ngangkut pasir bannya lepas. Ya disambutlah, diresponlah. Oh, dia baru butuh perhatian dari kita. Berhenti sebentar, di pause. Sini. Oh, yang ini nih, udah sekaligus diajak bermain. Oh, ini kalau pada kejadian nyata, Nak. Ini pasirnya harus dipindahin dulu. Udah, ambil truk kamu yang satunya lagi. Seakan-akan kamu tukangnya. Pindahin dulu, seret, seret, seret. Udah kosong, ya kan? Nah, kan ini bebannya gak terlalu berat nih. Baru pakai dongkrak nih. Pura-puranya, ya kan? Dongkrak, krek. Lah itu. Yang dibutuhkan dan dicari oleh anak. Kalau sudah seperti itu, gak mungkin dia biiznillah. Gak mungkin dia pergi lari dari rumah. Dia pasti betah di rumah. Karena apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, itu selalu disupport oleh orang tuanya. Udah, oh gitu ya, Bi. Iya, udah. Sekarang gantian adik yang mindahin pasir lagi ke situ. Kan udah ditunggu pelangganmu tuh di sana tuh. Nanti ditelepon-telepon dong. Gimana, Pak? Pasirnya kok belum datang, Pak? Ayo, udah terlambat berapa jam? Cepat. Jadi anak semua, iya, Bi. Iya, cepat, ayo. Ditelepon lagi, tut. Mak, pasirnya, Pak. Ini mau ngecor, cepet deh. Gitu. Oh, udah, bawa ke sana. Udah ya. Abi tinggal ya. Iya, Bi. Itu bukan dibentak, bukan disuruh diem, bukan dioper-oper sana sini kayak biskota aja main oper-operan. Ya kan, udah sama Umi, Uminya sama Abi, Uminya sama Abi. Bingung gini, udah. Tutup, gak mau belajar, pergi, selesai urusan. Nanti sore gak pulang-pulang baru bingung, anak kita mana ya, gak tahu gitu. Kok nanya sama aku? Uminya bilang gitu. Kena sama Abi tadi, lu kamu kan ibunya. Aku tuh kan kerja, urusan anak kan urusan ibu. Ah, udah. Cekcok. Itu hal-hal yang sebenarnya kelihatan sepele, ya sebenarnya terasa remeh, tapi coba tadi buntutnya sampai yang saya ceritakan tadi gambarannya, sampai anak ini kemudian dikucilkan di justice. Anak ini nakal. Padahal ceritanya tadi seperti ini. Dan itu banyak terjadi. Nah, itu poin pertama. Sebagai orang tua, itu harus sayang. Sayang kepada anak-anaknya. Perhatian dalam arti yang sesungguhnya. Bentuk perhatian yang diinginkan anak, itu bukan hanya dalam bentuk materi. Bukan hanya disiapkan makanan minuman kesukaannya, bukan hanya dibelikan pakaian seperti yang dia inginkan, bukan hanya dibelikan mainan itu dan mainan ini. Kalau itu mainan, anak juga ingin ditemani bermain, bukan cuma mainannya itu yang dia cari, ingin ditemani bermain. Anaknya masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, ya kan? Yaitu perhatian kepada mereka. Dan jangan lupa, takaran perhatian, takaran perhatian itu bukan kita yang menentukan. Tapi takaran perhatian itu menyesuaikan kebutuhan anak. Tiap anak itu takaran perhatiannya berbeda-beda, gak bisa dipukul rata. Sama halnya dengan makanan secara fisik. Ada anak sepiring kenyang, kakaknya setengah piring udah berhenti, adiknya dua piring belum cukup. Apa bisa kita samakan jatah makanan anak itu? Ya enggak, semuanya satu piring pokoknya. Ya beda-beda kebutuhannya. Itu makanan. Perhatian juga sama. Kita kalau ngelola pesantren, insya Allah Ustaz Haris juga mungkin sudah pernah mengalami dan merasakannya, dan ustaz-ustaz yang di sini, itu jadwal telpon orang tua. Ada anak yang ditelpon seminggu sekali sudah merasa cukup. Dia sudah menilai orang tua saya perhatian. Tapi ada anak yang seminggu itu gak cukup. Udah mulai hari Rabu masuk Kamis, anak udah diem. Santri. Masih kecil Ustaz? Oh enggak, udah remaja. Padahal hari Ahad udah ditelepon pagi. Rabu udah diem. Kamis diem. Ditanya, kenapa nak? Nah, mas. Enggak ada apa-apa Ustaz. Ustaz tahu. Ustaz kan orang tuamu juga. Ustaz kan gurumu. Tiap hari kita ketemu. Udah cerita kenapa? Pengen telpon abi sama umi. Oh, anak ini kebutuhannya seminggu dua kali telpon. Yang lain, ada santri kita gak mau ditelpon sama orang tuanya. Kenapa? Ah, abi itu bikin malu aja. Seminggu sekali ditelpon, telpon itu dua minggu sekali gitu loh. Aku malu sama teman-temanku dibilang anak mama lah, anak papa lah. Ditelepon orang tuanya gak mau dia. Ya udah gak usah dipaksain. Karena tiap-tiap anak itu kadar perhatian yang dia perlukan beda-beda. Uang jajan juga sama. Ada anak uang jajan dikasih 5 ribu, yang 3 ribu dia tabung, 2 ribu udah cukup. Ada anak dikasih 5 ribu, ya habis juga 5 ribu. Tapi ada anak dikasih 5 ribu, dia masih kurang. Kita tinggal orang tua secara bijak saja menilai dan memberikan. Oh, begini anak saya. Yang jelas, perhatian itu diberikan. Dan takaran perhatian itu, cobalah disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Itu sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak aja, orang tua juga sama. Kita aja beda-beda, ya kan? Pas acara makan-makan, kumpul bareng-bareng coba. Jarang bilang dibagi rata, enggak. Udah ngambil sendiri aja. Rata-rata gitu, apalagi yang nasi, ya kan? Kalau lauk mungkin sebanyak-banyaknya oke lah, ya kan? Tapi kalau nasi kan rata-rata kita lebih memilih untuk ngambil sendiri daripada diambilin. Diambilin itu pasti full, penuh. Wah, enggak habis. Yang lainnya malah memang full sekali. Banyak sekali dia makannya. Itu urusan makan. Urusan perhatian juga sama sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita gali, yang mesti kita pelajari dari anak-anak kita itu seperti apa sih. Tapi intinya satu, berikanlah perhatian yang cukup. Jadi bahasanya bukan berikan perhatian sama anak-anak, ya, yang pedulilah dengan mereka. Tapi perlu ditambahkan frasa, berikan perhatian yang cukup. Nah, takaran cukup dan tidaknya itu ikut kita atau ikut anak? Ikut anak. Ya sambil dibimbing lah, sambil diarahkan lah. Misalkan kasus telepon tadi, ya memang peraturan pondok boleh telepon itu seminggu sekali. Ya mungkin kita minta kebijakan dari pengurus, saat satu bulan pertama kami mohon keringanannya lah. Ya mohon keringanannya, anak kami telepon seminggu dua kali, nanti akan kami berikan pengertian-pengertian. Oh ya tafadhol, silakan. Jangan kaku lah jadi pengurus itu. Gak bisa. Ya akhirnya timbul masalah nanti. Nanti yang lain iri. Ya gak apa-apa kalau yang lain juga pengen ditelepon seminggu dua kali. Tapi dengan kesepakatan diberikan pengertian. Ini hanya satu bulan pertama. Bulan yang kedua sudah betul-betul diterapkan seminggu sekali. Dan karena anak itu tadi, ada yang apa namanya, pengennya 2 minggu sekali ditelepon, ya dikasih pengertian juga, bukan dibiarin. Gak bener juga kan, ditelepon orang tuanya kok gak suka, ditelepon orang tuanya kok pengen, sudah cukup Bi, gak usah lama-lama, malu aku ini. Ada santri kita seperti itu, ditelepon malah gak mau. Mas ada telepon, udah jatah telepon buat yang lain aja Ustaz. Sehingga ini jatah, ngapain Abi sama Umi telepon ini, kayak gak percaya sama saya ini. Ada adik kelas saya di Yaman seperti itu. Adik kelas saya di Yaman seperti itu, dia jauh lah umurnya. Ya selisih sama saya mungkin 11-12 tahun. Tapi di Yaman dulu yang kedua saya berangkat, satu kamar. Malam-malam dia curhat sama saya, Ustaz, Abiku tuh kok orangnya curigaan terus ya. Curiga gimana? Namanya Ibrahim. Him, curiga piye? Curiga gimana? Lah, kemana-mana pasti ditanya itu. Kan itu, kamu lagi ngapain? Aman. Kayak gak percaya sama saya gitu loh, Ustaz. Sini, ngobrol kita. Gak kayak gitu. Orang tua itu hanya ingin memastikan kamu baik-baik aja. Bukan curiga. Ya, bukannya gak percaya. Cuma ingin memastikan kabar. Orang tua itu mikir terus loh tentang anaknya. Teringat-ingat dan terbayang-bayang terus wajahnya. Sepian tuh orang tua di rumah. Jadi kalau orang tua mau nanya, telepon ya diangkat lah. Kadang-kadang aku males kayak gini, Abi dari Indonesia telepon gak terangkat Ustaz. Nah, itu malah bikin masalah kan seperti itu. Ya angkat baik-baik aja ya, alhamdulillah baik-baik aja Bi. Justru kamu bersyukur punya orang tua seperti itu, perhatian, bukannya curiga atau tidak percaya. Nah itu contoh kasus ini apa nih dalam dunia pendidikan. Maka oleh karena itu ini poin penting. Kita sebagai orang tua dituntut untuk bisa memberikan perhatian yang cukup. Yang cukup, bukan cuma memberikan perhatian ya, tapi perhatian yang cukup. Baik, mungkin setelah zuhur nanti ada sedikit ingin saya tambahkan. Baik. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang satu poin atau beberapa hal tadi yang disampaikan bisa bermanfaat lah. Ya, bisa memberikan sedikit pencerahan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.